sebagai suatu bukti kasih sayangku. Bilang memang sayang padaku, janganlah kau menciumku. Nanti kalau oh kita sudah menikah, boleh engkau melakukannya. Ciuman melodinya cinta, tanpa berciuman tentu kurang mesra. Tetapi bagiku malah sebaliknya, berciuman itu meracuni cinta, meracuni cinta. Benar juga katamu sayang, karena kalau berciuman sama saja ingin mengundang birahi, membuat cinta tak suci lagi. Tanpa berciuman tentu kurang mesra. Tetapi bagiku malah sebaliknya, berciuman itu meracuni cinta, meracuni cinta. Benar juga katamu sayang, karena kalau berciuman sama saja dengan mengundang birahi, membuat cinta tak suci lagi.